Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, sebelumnya bagi yang karena kapasitas Zoom yang terbatas jika tidak memungkinkan masuk Zoom, silakan kabarkan pada kawan yang tidak bisa masuk Zoom untuk menyimak via YouTube ya Ustaz Aris Munandar. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, mulai kesempatan malam hari ini kita akan memulai kajian memulai kajian kitab baru yaitu kitab Nasihati Linnisa'i, nasihatku untuk para wanita, karya seorang penulis wanita, seorang ahli ilmi wanita bernama Ummu Abdillah. Beliau adalah putri dari Syekh Muqbil Ibn Hadi Al-Wadi'i ya rahimallahu ta'ala wa hafizahallahu ta'ala. Kita mulai dari takdim atau pengantar dari Syekh Muqbil di halaman 6. Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimah atau pengantar biqolam dengan pena Al-Walid sang ayah Al-Fadil Al-Syikhu Muqbil Ibn Hadi Al-Wadi'i rahimallahu ta'ala. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa sallallahu wa sallama ala nabina Muhammadin al-amin wa ala alihi wa sahbihi wa ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Ya, kita mulai dari halaman 6. Fahadihi nasihatun linnisa'i, maka ini adalah nasihat bagi para wanita. Wayatluha, dan setelahnya adalah tanya jawab, yaitu satu pertanyaan yang tulqa ala nisa'i, disampaikan, diberikan kepada para wanita, lantas mereka sendiri yang menjawabnya. Wakhtartu, lantas aku, yaitu Syekh Muqbil, memilih min dalika dari sejumlah pertanyaan tersebut ijabata ihdahunna, jawaban salah satu mereka untuk ditambahkan kepada nasihatin nisa'i, nasihat untuk wanita. Cek-cek di peserta Zoom, suara saya masuk tidak? Oh ya. Ya, maka buku ini terdiri dari dua bagian. Bagian awal adalah nasihat yang ditulis oleh Ummu Abdillah. Kemudian bagian yang kedua adalah tanya jawab, adalah sejumlah pertanyaan yang diberikan kepada para penuntut ilmu wanita di pesantren milik Syekh Muqbil. Kemudian beliau memilih jawaban sebagiannya untuk ditambahkan kepada buku nasihat yang ditulis oleh putri beliau Ummu Abdillah hafizahallahu ta'ala. Aman nasihatu, adapun bagian awal dari buku ini yaitu nasihat, maka itu adalah nasihat yang cocok terutama untuk wanita di negeri kami yaitu negeri Yaman. Fa innal fahma al ilmi, karena pemahaman keilmuan pada wanita-wanita di negeri Yaman habitun jiddan, rendah sekali. Dan jika demikian keadaan negeri Yaman, ya, maka tidak bisa kita bayangkan bagaimana keadaan negeri kita, Indonesia. Yeah. Dan ini dibuktikan dengan di negeri kita dibuktikan dengan sedikitnya talibatul ilmi, ya, wanita yang memiliki kemampuan ilmu yang ya, yang baik, yang mapan, ya, maka sedikit kita jumpai di negeri kita ini, sehingga ini bisa jadi indikator yang menunjukkan bahasanya pemahaman keilmuan di kalangan wanita di negeri kita itu juga ya, kurang lebih sama atau bahkan lebih lebih memprihatinkan dibandingkan negeri Yaman. Oleh karena itu, maka ini semestinya menjadi motivasi bagi para wanita yang memiliki ketertarikan dengan ilmu agama untuk semangat belajar dan sungguh-sungguh. Ya, masyarakat membutuhkan kehadiran para talibatul ilmi. Ya, dalam bahasa kita para ustazah yang bisa mengajar ya, para wanita sehingga tidak ya, tidak ada ketergantungan kepada ya, para penuntut ilmu dari kalangan laki-laki. Ya, dengan ya, oleh karena itu ya, maka semangatlah, rajin, sungguh-sungguh, tekunlah belajar, ikuti tempat-tempat belajar yang mengajarkan ilmu secara sistematis yang ada. Dan ikuti tahapan-tahapannya dengan penuh kesungguhan. Demikian juga semangatlah wahai para wanita muslimah untuk belajar bahasa Arab sehingga punya kemampuan untuk membaca kitab para ulama dan mengikuti kajian-kajian kitab yang membahas kitab dari sampul ke sampul, dari depan sampai belakang, karena kajian semacam inilah yang akan mencetak mencetak seorang penuntut ilmu yang sejati. Kemudian kata Samukbil rahimallahu taala, wan nasu fi sya'nin niswati, dan sikap manusia tentang para wanita, terhadap para wanita terbagi menjadi tiga kategori. Qismun yang pertama, atlaqa lahunna al-inan, melepas ikatan bagi para wanita sehingga wanita itu beraktivitas tanpa batas. Yasrahna wa yamrahna. Saraha yasrahu mana asalnya pergi di waktu pagi. Namun kalau digandeng saraha dengan maraha, maka artinya adalah berbuat sesuka hati tanpa ada aturan. Ya, tanpa ada aturan yang mengatur. Wa yusafirna biduni mahramin, di antara bentuknya ya, bepergian jauh tanpa mahram. Di antara bentuknya dia sampaikan ikhtilat, campur baur laki-laki dengan perempuan, fil madaris wal jami'at, di sekolah dan di universitas, wal a'mal, kemudian di dunia kerja, baik kerja di dawair, di instansi, di berbagai macam instansi pemerintah, wal mustasyfayat, ataupun kerja di rumah sakit, dan wa ghairu dzalika min a'mali dunyawiyah, dan aktivitas duniawi yang lainnya, yang allati asbahat, yang umurul muslimin, kaum muslimin dalam aktivitas duniawi tersebut asbahat berubah. Ya, fawdawiyatan, dalam keadaan kacau, tanpa aturan. Bahkan ifronjiyatan, kebarat-baratan. maka ini adalah musibah ketika keadaan kaum muslimin itu tidak ada bedanya dengan keadaan masyarakat barat yang tidak mengenal Islam. Fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, maka intinya ada orang yang memberikan kebebasan kepada wanita sebebas-bebasnya tanpa aturan dan tanpa melihat bagaimanakah ketentuan agama. Maka sikap ini adalah sikap yang tidak tepat. Ya, maka kemudian wanita bebas melakukan apa saja tanpa peduli aturan-aturan agama atau tanpa merasa bersalah kalau telah melanggar aturan-aturan agama. Maka di antara hal yang penting adalah menyadari kalau ini bukan kondisi ideal, yang bisa saja kita berada dalam kondisi tersebut karena satu faktor-faktor tertentu yang kita tidak bisa menghindarinya. Namun yang tidak boleh adalah merasa kalau itu sudah tepat, padahal realitanya belum tepat. Dan atau realitanya memang karena sulit dihindari, karena demikianlah keadaan masyarakat yang secara umum masih kurang dekat dengan agama. Ini berkenaan dengan apa yang beliau sampaikan tentang keadaan ikhtilat yang ada di mana-mana. Kemudian kismun akhar, bagian yang kedua adalah yuhmilun nisa'a biduni ta'limin. Orang yang tidak punya kepedulian sama sekali dengan perempuan, kalau tadi memberikan kebebasan, memberikan hak, namun tanpa batas. Kemudian yang kedua, tidak memberikan hak wanita sebagaimana mestinya. Yuhmilun nisa'a, membiarkan wanita biduni ta'limin, tanpa mendapatkan pengajaran. Ya, yutrokna, yatrukuhunna, membiarkan wanita kal'an'am, sebagaimana hewan ternak, sehingga wanita tidak mengetahui hal-hal yang Allah wajibkan padanya, syai'an, sedikit pun. Sehingga jadilah wanita-wanita kaum muslimin yang berada di dalam masyarakat semacam ini mu'aradatun lil fitan, menjadi sasaran berbagai macam kerusakan dan melakukan berbagai macam pelanggaran terhadap perintah-perintah Allah. Bal li'ibsadi usratiha, karena melanggar aturan perintah-perintah Allah dan untuk merusak keluarganya. Wal istijabah, dan memberikan respon positif likulli na'ikin, bagi semua orang yang berbicara. Artinya tidak punya pedoman. Ya, maka inilah keadaan jika seorang itu dalam kondisi yang tidak berpendidikan dan tidak terdidik, sehingga tidak punya prinsip dan tidak punya pegangan. Maka apa yang terjadi? Merespon semua orang yang berbicara. Dan yang paling semangat untuk direspon adalah orang yang paling keras teriakannya. Ya, maka inilah yang membedakan antara seorang yang berpendidikan, seorang yang terpelajar, dan seorang yang belajar dengan yang tidak. Orang yang belajar mestinya punya pegangan, punya rambu-rambu, punya koridor yang ditaati dan diperhatikan, sehingga tidak semua orang yang ngomong didengar. Sedangkan orang yang tidak belajar, maka tidak punya parameter, tidak punya pegangan, sehingga jadilah maka dia akan mendengar semua orang yang berbicara. Dan itulah keadaan orang yang awam, orang yang tidak belajar, yaitu merespon semua orang yang berbicara. Orang-orang pada ngomong A, maka ikut-ikutan A. Orang ngomong B, maka ikutan B. Yang ini semestinya tidak, keadaan semacam ini tidak dimiliki oleh orang yang belajar. Kalau orang sudah belajar, namun ya keadaannya cuma sekedar ikut-ikutan siapa yang ngomong, kemudian ikut-ikutan ngomong, tanpa filter, tanpa menyaring, maka berarti belajarnya itu masih dasar yang perlu ditingkatkan dan perlu naik kelas sehingga punya sedikit filter untuk merespon berbagai macam tema yang kita jumpai setiap harinya di medsos ataupun di dunia nyata. Kemudian waqismun wasatun, dan kelompok yang ketiga, kategori ketiga adalah yang pertengahan. Ya. Maka inilah orang-orang yang memberikan pengajaran dan kesempatan belajar bagi para wanita, namun dalam batas-batas Alkitab wa Sunnah, Al-Quran dan hadis Nabi. Dalam rangka melaksanakan firman Allah Azza wa Jalla, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, wahai para suami, wahai para ayah, ku anfusakum, jagalah diri kalian, wa ahlikum, dan keluarga kalian, anak perempuan kalian, istri kalian, jagalah naran dari api neraka. Dan tidak ada yang bisa menjaga dari api neraka kecuali takwa kepada Allah, melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Dan tidak mungkin takwa tanpa ilmu, karena tidak mungkin seorang itu bisa melaksanakan melaksanakan perintah jika tidak tahu hal apa saja yang diperintahkan. Dan seorang itu tidak mungkin menjauhi larangan jika tidak tahu hal apa saja yang dilarang. Maka jalan untuk terjaga dari api neraka adalah takwa kepada Allah Azza wa Jalla. Dan tidak ada takwa tanpa ilmu. Boleh jadi seorang itu berilmu, namun dia tidak mengamalkan ilmunya sehingga dia tidak bertakwa. Namun tidak mungkin seorang itu menjadi insan yang bertakwa tanpa ilmu. Boleh jadi orang itu berilmu namun tidak bertakwa karena ilmunya tidak berkah sehingga tidak membuahkan amal. Namun tidak mungkin ada takwa tanpa ilmu. Waqutuha an-nas wal hijarah, yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, yaitu batu-batu yang menjadi, di antara penjelasannya adalah batu-batu yang menjadi sesembahan yang disembah-sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Dan terdapat dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullukum ra'in, setiap kalian adalah penggembala, wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, dan setiap penggembala akan ditanya tentang rakyat yang dia gembala." Maka seorang suami adalah penggembala untuk istrinya, dan dia akan ditanya tentang apakah telah mendidik istrinya ataukah tidak. Suami tidak dituntut dan ditanya tentang bagaimanakah perbuatan istrinya. Namun yang dituntut adalah apakah dia telah mengajar, memberikan nasihat, memberikan arahan kepada istrinya. Kalau tugas telah dilaksanakan namun yang diajari, yang dididik tidak mau terdidik, maka tentu suami tidak berdosa dan bebas dari tuntutan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa'adaul islami, dan musuh-musuh Islam sangat antusias, betul-betul antusias untuk menyesatkan wanita dengan berbagai macam diayat, propaganda dusta. Fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka kita masih di halaman 7 bagi yang menyimak. Maka terdapat berbagai macam propaganda dusta yang dilakukan oleh musuh-musuh Islam dalam rangka mengrusak wanita kaum muslimin. Karena jika wanita kaum muslimin itu rusak, maka keluarga rusak. Dan jika keluarga rusak, maka dipastikan masyarakat rusak. Maka ini adalah kunci untuk merusak satu bangsa, satu negeri, adalah dengan merusak wanitanya. Maka inilah pentingnya pendidikan bagi kaum wanita. Pentingnya pengajaran bagi wanita, bagi kaum muslimah. Dan di sini kita jumpai pentingnya kehadiran para thalibatul ilmi, para penuntut ilmu dari kalangan wanita, sehingga bisa mendidik, memberikan keteladanan, memberikan contoh nyata bagi para muslimah. Dan maka keberadaan thalibatul ilmi satu hal yang sangat-sangat urgen, agar pengajaran yang diberikan kepada muslimah itu pengajaran yang maksimal. Bukan hanya teori, namun mereka, kaum muslimah itu punya contoh nyata. Bagaimanakah semestinya seorang wanita yang sudah ngaji, seorang wanita yang sudah belajar, seorang wanita yang statusnya penuntut ilmu. Yang ini contoh nyata ini tidak bisa diberikan ketika pengajarnya adalah laki-laki, yang nanti tidak akan bisa memberikan contoh nyata bagaimanakah semestinya seorang muslimah. Fa'ala hadza, maka berdasarkan hal ini, maka kewajiban wanita itu sangat besar untuk memberikan nasihat kepada saudari-saudarinya dan mendakwai mereka agar kepada agama Allah, dan mengingatkan mereka dari kehadiran orang-orang yang merusak dan orang-orang yang telah terusak. Minal fatinin wal maftunin, dari laki-laki yang merusak dan wanita dan laki-laki yang terfitnah dan rusak. Wa minal fatinat, dan perempuan-perempuan yang merusak. Wal maftunat, dan perempuan-perempuan yang dirusak. Maka kewajiban wanita di sini artinya urgensi thalibatul ilmi, kehadiran penuntut ilmu yang mapan dari kalangan sesama muslimah. Wa asa, dan jika lahirnya dan munculnya wanita-wanita berpendidikan dan terpelajar dalam ilmu agama, itu satu hal yang sangat urgen, karena asa diharapkan antasudal faragha, bisa menutup kekurangan dalam bidang ini. Namun kehadiran ustazah, kehadiran thalibatul ilmi itu ada rambunya. Yang ini disinggung oleh beliau. Adapun diadakan laha bagi seorang muballighat, seorang ustazah, diadakan baginya al-muhadarat, ceramah, wa yahduruha arijal wan nisa, lantas pesertanya adalah laki-laki dan perempuan. Nah, ini satu hal yang tidak disepakati oleh Syekh Muqbil Ibn Hadi Al-Wadi'i. Catatan penting yang perlu diperhatikan adalah dihadiri oleh laki-laki dan perempuan, dan muhadarat, pengajian umum. Maka beliau tidak sepakat, Syekh Muqbil tidak sepakat dengan adanya seorang wanita yang membuka pengajian umum, dan pesertanya, audiennya adalah laki-laki dan perempuan. Yang beliau sepakati adalah wanita, khusus untuk wanita. Adapun laki-laki belajar kepada wanita, maka itu adalah dalam majelis-majelis khusus. Majelis-majelis khusus. Sebagaimana para sahabat laki-laki belajar kepada Ibunda Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Adapun majelis umum, kemudian dibukalah, kemudian disebarkanlah, kemudian misalnya apa pamflet, hadirlah takbik akbar yang akan disampaikan oleh mubaligh fulanah, pesertanya umum laki-laki dan perempuan. Nah ini yang tidak disepakati oleh Syekh Muqbil rahimallahu taala. Namun jika itu adalah hadirilah kajian khusus muslimah yang akan diisi oleh ustazah fulanah dan dia memang seorang ustazah, seorang talibatul ilmi, al-mutamakkinah fil ilmi, seorang yang memang ustazah, seorang penuntut ilmu yang memang kokoh dalam ilmu, maka tidak mengapa. Nah, alasan beliau, fahadha lam yakun ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ini satu keadaan yang tidak ada di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, walaisat aminatan ala nafsiha, dan wanita tersebut tidaklah merasa, tidak bisa memberikan jaminan aman untuk dirinya. Fahadil muhadarat, maka muhadarah, pengajian umum atau takbik akbar dalam bahasa kita semacam ini, pengisinya perempuan, kemudian pesertanya laki-laki dan perempuan, maka beliau nilai fasaduha akthar min solahiha. Maka sisi negatifnya lebih banyak daripada sisi kebaikannya. Dari dua alasan yang disampaikan oleh Syekh Muqbil, wallahu ta'ala a'lam, menurut hemat saya, alasan yang tepat adalah alasan yang kedua. Adapun alasan yang pertama, maka ini alasan yang kurang tepat. Nanti ada, karena nanti ada kesan bahasanya semua yang tidak ada di masa Nabi itu bermasalah. Kalau sesuatu itu bisa dinilai bermasalah hanya semata-mata karena itu tidak ada di masa Nabi. Padahal tidak demikian. Karena perlu kemudian dipetakan dan dibedakan ini masalah akidah, masalah ritual ibadah ataukah non akidah dan ritual ibadah. Kalau masalahnya masalah ibadah, maka iya. Cukup ini adalah akidah yang tidak benar, tidak ada di masa Nabi. Demikian juga ibadah mahdoh, ritual ibadah. Maka ini satu hal yang tidak benar karena semata-mata tidak ada di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun hal-hal yang termasuk ibadah namun bukan ibadah mahdoh, semacam kegiatan menuntut ilmu, maka tidak sepakat dengan satu hal dengan alasan ini tidak ada di masa Nabi, kurang tepat. Kurang tepat untuk bab semacam ini. Karena ini bukan bagian dari ibadah mahdoh. Semisal sholat, puasa Ramadan, dan yang lainnya. Sehingga ketika beliau tidak sepakat dengan hal ini, mubaligh yang ustazah yang ceramah untuk pengajian umum dan takbik akbar dihadir oleh laki-laki dan perempuan, maka yang lebih tepat adalah menyampaikan data-data atau sisi-sisi negatif yang ada dalam hal ini atau kekhawatiran keburukan yang akan terjadi dari kegiatan ini, kemudian dilarang karena saddan lidzari'ah, menutup jalan keburukan. Yang intinya tadi beliau sampaikan, solahuha aksar min fasaduha aksar min sisi negatifnya lebih banyak dari sisi manfaatnya. Nah itu yang harusnya lebih fokus di situ dengan menyebutkan apa saja sisi-sisi yang bermasalah tersebut. Kemudian dia katakan wa akbah min hadza, dan yang lebih buruk dari hal ini yaitu mubaligh yang ceramah di forum terbuka untuk umum dihadiri oleh laki-laki dan perempuan. Maka yang lebih jelek adalah antakuna mudhi'atan ketika seorang wanita itu menjadi penyiar di radio. Ala annani la a'lamu fi hadha sinfi, meskipun aku tidak mengetahui dalam golongan ini, yaitu orang yang berprofesi semacam ini, penyiar radio, ya, ada seorang wanita yang termasuk da'iyat, termasuk mubalighat, seorang ustadah, ya, beliau tidak jumpai hal tersebut. Namun yang ada wanita yang bekerja di bidang ini, dia nilai adalah wanita fasidat wa mufsidat, ya, wanita yang rusak dan merusak karena ikhtilat dengan para penyiar radio laki-laki yang juga lelaki yang tidak baik. Dan karena tuntutan profesi di radio, maka penyiar radio wanita itu akan melembut-lembutkan suaranya. Dan suaranya adalah suara yang fatin, yang menggoda. Sehingga beliau beliau respon dengan doa, karena mungkin ada situasi khusus, ya, yang beliau jumpai di negerinya tentang keadaan wanita penyiar radio ini, sehingga beliau berikan doa yang cukup keras, ya, dikatakan kota Allahu lisanaha, semoga Allah memotong lidahnya dan Allah menyelamatkan al-bilad wal-ibad minha, negeri dan ya, dan ya, wal-ibad dan manusia minha dari kejelekannya. Ya, mungkin ini saya nilai ini ada latar belakang spesifik, ya, satu fenomena yang beliau lihat, ya, sehingga beliau nilai ini bahayanya demikian besar, sehingga beliau mengeluarkan doa kejelekan untuk mereka. Maka di sini kita jumpai pelajaran bahasanya orang yang memang diketahui secara pasti sangat-sangat buruk dampaknya bagi kaum muslimin, itu boleh didoakan dengan doa kejelekan yang layak dan setimpal. Adapun orang yang keburukannya itu tidak demikian keadaannya, maka yang lebih tepat adalah mendoakannya dengan doa kebaikan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala misalnya, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberinya petunjuk, memberinya taufik untuk sadar dan insaf dan seterusnya. Namun orang yang demikian besar dampak buruknya bagi kaum muslimin, maka sikap yang tepat adalah doa, ya, agar kaum muslimin terbebas dari gangguannya. Ya, itu yang lebih tepat sebagaimana yang dilakukan oleh Syekh Muqbil di sini. Kemudian beliau katakan, jadi kewajiban wanita untuk belajar sejarah kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kehidupan para wanita da'iyah yang ada di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, semacam Ummu Sulaim dan wanita-wanita istimewa, ya, para sahabiah yang lainnya. Setelah itu menempuh jalan mereka jika dia adalah wanita yang berharap Allah dan hari akhir. Adapun pertanyaan dan jawaban, yaitu merupakan bagian kedua dari buku ini, maka maksud kami darinya adalah at-tamrin, adalah memberikan latihan kepada santri-santrinya Syekh Muqbil yang wanita, sehingga diberikan pada mereka, diserahkan pada mereka pertanyaan-pertanyaan yang ada dan mereka coba untuk menjawab. Jawaban yang bagus itulah yang dipilih oleh Syekh Muqbil untuk dimasukkan di buku ini. Dan sebagai sanggahan kepada ahlul bidah, kepada orang-orang yang menyimpang, sehingga kami, saya katakan kepada orang-orang yang sesat, wanita-wanita kami insyaAllah bisa menyanggah kalian. Wahuna badiat, dan mereka itu sudah mulai insyaAllah ta'ala dalam menulis buku dalam bentuk tanya jawab dengan judul Idahul Maqal Fi Ratti Alal Mubtadi'ati Dhalal Yassarallahu Itmamahu, semoga Allah mudahkan untuk selesainya buku tersebut. Jadi santri-santri perempuan wanita yang belajar di pesantrennya Syekh Muqbil itu menulis ketika ini, ketika Syekh Muqbil menulis pengantarnya ini sedang dalam proses menulis buku, buku khusus yang dari judulnya menunjukkan adalah berisi bantahan kepada ahli bid'ah. Ya, demikian yang kita baca, kita kaji kesempatan malam hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam wa rudawana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.